إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. مَعَشَرَ الْمُسْلِمِينَ masih membahas majaa fi sihr, bab yang telah datang tentang sihir. Dan kita telah sampai pada hadis ijtanibu as-sab'al mubiqat. Itu hadis dari Abu Hurairah. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. 7 dosa besar yang membinasakan. Disebutkan kemarin di dalam penjelasan yang dimaksud dengan 7 di sini bukan sebagai pembatasan. Disebutkan 7, disebutkan di sini sebagai bentuk, bukan batasan. Artinya di sana ada dosa-dosa besar yang lain. Sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan 7 bisa sampai 70. Sehingga Imam Adz-Dzahabi menyebutkan dalam kitabnya Al-Kaba'ir, beliau sebutkan kurang lebih 70 dosa besar. 7 menjadi 70. Disebutkan 7 di sini min bab a'zam al-kaba'ir. Disebutkan 7 di sini ialah min a'dhamil kaba'ir, dosa besar yang paling besarnya. Jadi 7 ini dosa besar yang paling besarnya. Sebab dosa besar bisa mencapai 70 kata Ibnu Abbas. Makanya Imam Adz-Dzahabi menyebutkan ada 70 dosa besar dalam kitabnya Al-Kaba'ir, dirinci dari syirik sampai yang terakhir. Ini lebih lengkapnya baca di dalam kitabnya Al-Kaba'ir. Dan Asy-Syaikh Al-Utsaimin membawakan syahid bahwa penyebutan 7 itu bukan pembatasan. Namun di sana ada contoh yang lain. Seperti hadis sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari panasnya matahari di mahsyar nanti. Disebutkan oleh beliau 7 golongan. Sekali lagi, 7 di sini bukan batasan. Artinya yang akan mendapatkan naungan daripada panasnya matahari nanti itu tidak terbatas hanya 7. Atau contoh kedua dalam hadis salah satun la yukallimuhumullah wa la yuzakihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum azabun alim. Tiga golongan orang yang tidak diajak bicara. Allah tidak memandang mereka. Allah tidak mensucikan mereka. Wa lahum azabun alim. Dan bagi mereka akan mendapatkan azab yang menyakitkan. Al-musbil, laki-laki yang musbil. Wal-mannan, orang yang mengundat-undat sodakoh infaknya. Dan yang ketiga, yakni orang yang al-munfik bi asil'atahu bil halafil kadzib. Orang yang menjual dagangannya dengan disertai sumpah yang palsu. Ya, bisa kelihatan. Disebutkan tiga di sini bukan batasan. Bukan batasan. Contoh berikutnya. Di dalam hadis, di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi 99 isma." Sesungguhnya bagi Allah memiliki 99 nama. Inna lillah 99 isma. Bagi Allah memiliki 99 nama. Ya. Lalu kata beliau, man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghitung nama-nama tersebut, maka masuk surga. Maka dia akan masuk surga. Di dalam hadis ini juga disebutkan oleh beliau, inna lillah 99 isma. Kaidahnya tadi disebutkan bahwa penyebutan bilangan itu bukan sebagai batasan. Berarti nama Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadis ini, hadis Bukhari, itu bukan dibatasi cuma 99. Berarti di sana ada nama-nama yang lain yang belum Allah sebutkan, atau Allah masih simpan di dalam ilmu ghaibnya. Dengan dalil hadis sahih, hadis masyhur, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Ya'la wa Ibnu Hibban, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa. Ya. Mengajarkan satu doa. Itu hadis dari Ibnu Mas'ud. Ya. Maka beliau mengatakan, ma asaba ahadan qat hamun wala hazanun faqal. Tidaklah seorang hamba ditimpa berupa apa? Kegundahan dan kesedihan. Lalu berdoa. Apa doanya? Allahumma inni abduka ibni abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fi hukmik adlun fi qadaik as'aluka bikulli ismin. Lihat, setelah disebutkan, ya Allah, aku adalah hambamu, putra hambamu, ubun-ubunku ada di tanganmu, ya Allah. Madin fi hukmih, berlangsung dengan hukummu yang adil. As'aluka bikulli ismin. Lihat di sini. Aku memohon kepada engkau dengan menggunakan seluruh nama. Yang pertama, huwa laka sammaita bihi nafsak. Nama yang engkau berikan atas dirimu. Nama yang engkau berikan atas dirimu. Sammaita bihi nafsak. Yang pertama. Yang kedua, au allamta ahadan min khalqika. Yang kedua, atau dengan setiap nama yang engkau ajarkan kepada makhlukmu. Yang kedua, nama yang engkau berikan atas nama itu pada dirimu, Yang kedua, nama yang engkau ajarkan. Dan yang diajarkan diantaranya ini, 99. Yang ketiga, au istaksarta bihi, atau nama-nama yang engkau simpan. Fi ilmil ghaibi indak, yang engkau simpan di sisimu. Ya. Ini disebutkan ada tiga macam jenis nama Allah dalam hadis ini. Yang pertama, sammaita bihi nafsak, nama yang Allah berikan atas dirinya. Nama-nama yang Allah berikan atas dirinya sendiri. Yang kedua, nama-nama yang diajarkan kepada makhluknya Allah, di antaranya Rasul. Yang ketiga, nama-nama yang istaksarta fi ilmil ghaib, nama-nama yang engkau simpan di dalam ilmu ghaib. Berarti tidak Allah sebutkan, disimpan. Tidak Allah sebutkan, maka jenis tiga macam nama-nama tadi yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ada 99. Ada 99. Dan di sana ada nama-nama yang Allah berikan atas dirinya yang belum diajarkan kepada kita, yang Allah simpan di dalam ilmu ghaib. Sehingga inna lillahi tis'atun wa tis'ina isma, ini bukan batasan bahwa nama-nama Allah itu terbatas cuma 99. Bisa dipahami? Tetapi di sana ada nama-nama yang Allah masih simpan, yang Allah tidak sebutkan kepada makhluknya. Maka di antara nama-nama yang Allah ajarkan ialah 99 ini. Dan keutamaannya, man ahsoha dakhulal jannah, siapa yang mau ahsa, menghitung nama-nama tersebut, maka niscaya dia akan masuk surga. Masya Allah, dia akan masuk surga. Dari nama-nama yang 99 ini, siapa yang mau ahsa, tafsir mana ahsa ini, para ulama menyebutkan beberapa tafsiran. Ya, siapa yang mau menghitung-hitungnya, maka dia pasti masuk surga. Maka apa makna ahsa? Ya. Makna ahsa di sini sebagaimana telah disebutkan kemarin, salah satu ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Jadi sekali lagi, 99 itu bukan batasan. Dan ini disebutkan oleh para ulama kita. Seperti Imam Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim. Kata Imam Nawawi, al-ittifaqu ala anna asma'illahi ta'ala laisat mahsurah fi hadha al-adad. Dan bahwa saja para ulama telah sepakat bahwa nama-nama Allah laisat mahsurah, tidak terbatas, fi hadzal adad, dengan hitungan ini, yaitu 99 ini. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim jilid ke-6 halaman 177. Demikian pula di antara ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, fa innal ladzi 'alaihi jamaahiril muslimin anna asma Allah akthar min 99. Kata Ibnu Taimiyah, maka pendapat yang dipegang oleh jumhur kaum muslimin bahwa nama-nama Allah itu lebih dari 99. Ya. Seperti Al-Khitabi, minhum Al-Khitabi rahimahullah. Ya. Kata Imam Al-Khitabi, at-taqyidu bil adad aidun ilal asma al-mausufah bi anna hiya hadhil asma. Gitu. Sehingga siapa yang mau menghitung-hitung nama-nama Allah, maka Allah Ta'ala kan memasukkan orang tersebut ke dalam jannah. Ya. Dan di sana sebagian para ulama menyebutkan makna menghitung-hitung. Sebagaimana telah disebutkan kemarin. Ya. Di antara makna menghitung, yakni seorang itu memahami maknanya. Memahami maknanya. Yang kedua, mengamalkan dari apa yang ada pada nama-nama tersebut yang Allah telah ajarkan kepadanya. Dan ini disebutkan beberapa tafsirat. Nah, kita kembali kepada penjelasan Syekh. Jadi sekali lagi, batasan 99 ini bukan sebagai batasan bahwa nama Allah terbatas 99. Barakallahu fikum. Terusnya, walam yarid tabyinuha 'anil nabiyyi, dan tidak pernah datang riwayat penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisin sahih. Tidak pernah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam penjelasan urutan 99 itu dalam satu hadis yang sahih. Lihat penjelasan saya. Satu hadis yang menerangkan urutan nama-nama Allah 99 itu tidak pernah datang hadis yang sahih. Waqad hawala ba'du nas ayu sahiha haditha sardal asma'i atis ahwatis'in. Sungguh para manusia berusaha, berusaha untuk mensahihkan hadis disebutkan secara urut nama-nama Allah yang 99. Hadis itu dibawakan oleh Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wal Baghawi. Dan kata Syekhul Islam, ta'yinuha laisat min kalamin nabi, karena hadisnya terdapat kelemahan. Dan para ulama telah menyebutkan sisi kelemahannya dari hadis tersebut, yakni hadis Imam Tirmidzi urutan Asma'ul Husna. Riwayatnya dilemahkan oleh para ulama. Ya. Maka kata Syekhul Islam kesimpulannya, kesimpulannya kata Syekhul Islam, ta'inuha laisat min kalamin nabi. Penentuan 99 diurut dari 1 sampai 99 itu tidak dari ucapan nabi. Bittifaqi ahlil ma'rifah, dengan kesepakatan ahlul ma'rifah, orang-orang yang mengerti tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kesepakatan para ahlul ma'rifah bil hadis, para ulama yang mengenal hadis, kesahihan hadis tersebut. Ya. Tapi disebutkan riwayatnya dan dilemahkan oleh para ulama riwayat tersebut. Riwayat tersebut dilemahkan oleh para ulama. Di dalam syarah Qawaid Asma'ul Husna, syarah Asma'ul Husna Syekh Utsaimin, itu di sana disebutkan sisi kelemahannya secara lengkap riwayat Tirmidzi tadi, ya. Sehingga kalau begitu, karena penyebutan secara urut itu tidak ada hadis yang sahih, barakallahu fikum, walam yusib bal nukila Syekhul Islam tadi, bahkan dinukilkan dari Syekhul Islam, yang dimaksud dinukilkan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa jilid ke-6. Dalam Majmu' Fatawa jilid ke-6. Ittifaqu ahli al-ma'rifah fil hadis ala anna 'adadaha wa sardaha lam yasih 'anil nabi. Bahwasanya disepakati oleh para ulama hadis, penyebutan secara urut, penyebutan secara urut Allahul Ahad Al-A'la, atau mungkin yang sudah dihafal di dalam mushaf itu, ya, diurut secara detail 1 sampai 99. Maka ini disebutkan tidak ada hadis yang sahih dari Nabi. Wa shadaqa rahimahullah, Syekh Utsaimin mengatakan benar ucapan Syekhul Islam rahimahullah, bidalil ikhtilafil kabir, terjadi perselisihan yang sangat besar di kalangan para ulama tentang hadis tersebut. Faman hawala tashihu hadal hadis, siapa yang ingin berusaha mensahihkan hadis ini, qala inna thawaba azim, maka sesungguhnya pahalanya itu sangat besar. Sebab Nabi mengatakan man ahsaha dakhalal jannah, siapa yang menghitung hitung nama tersebut maka dia akan masuk surga. Nah, dan Syekh Al-Utsaimin disebutkan dalam syarah al-qawaid al-musla. Itu disertakan di dalam penjelasan beliau, diurut, dicari dalam Al-Quran. Karena nama-nama yang Allah ajarkan itu diantaranya dalam Quran. Disebutkan di sini, di dalam Al-Quran ada 81. 81. Dari mulai Allah, Al-Ahad, Al-A'la, Al-Akram, Al-Ilah, Al-Zahir, Al-Batin, Al-Bari, Al-Basir, As-Sawab, At-Tawwab, Al-Jabbar, itu kalau dicari dalam Al-Quran ada 81. Kalau diurut, kalau kita mau lihat, ada 81 di dalam Al-Quran. Dan ada berapa sisanya? Di dalam Al-Hadis dan dalam sunnah Nabi ada berapa ini? Al-Jamil, Al-Jawad, Al-Hakam, Al-Hayyu, Ar-Rab. Ada 5. Ada 18. Ada 18. Dicari oleh ulama hadis seperti Syekh Utsaimin, mengumpulkan di dalam Syarah Qawaidul Musla. Di dalam hadis beliau temukan ada kurang lebih 18. Jadi 81 dalam Al-Quran, di dalam hadis yang sahih ada kurang lebih 18 nama-nama setelah diteliti oleh para ulama. Barakallahu fikum. Dan kalau ingin lihat lebih lengkap, di dalam Syarah Qawaidul Musla, di sana disebutkan dalil satu persatu dari Quran dan dari hadis yang sahih. Nah, sebab tidak ada ketentuan batasan 99 itu. Barakallahu fikum. Sehingga para ulama mencoba menggali dalam Al-Quran dan ditemukan nama-nama Allah di dalam Al-Quran, menemukan ada 81, dan di dalam sunnah yang sahihah mereka temukan ada 18 nama-nama Allah. Sehingga dari sini kita tahu pemahaman sebagian kita dulu, sifat Allah itu cuman berapa? 20, gitu? Dibatasi cuman berapa? 20 sifat wajib, ya, dari wujud kita mbaqa, ya, dan seterusnya. Maka ini bukan didapatkan dalam Quran dan hadis, tapi ini merupakan teori yang dibikin oleh Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Musa Al-Asy'ari, ya. Yani Abul Hasan, seorang ulama dari kalangan Asy'ariyah, pendirinya Asy'ariyah, ini seorang Asy'ariyah yang menyebutkan dan diikuti oleh muridnya Imam Al-Maturidi, bukan berdasarkan kitab dan sunnah. Ya, barakallahu fikum. Oleh karena itu berhati-hati, jangan sampai berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilmun, inna sama wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Jangan berbicara tentang Allah, termasuk nama-nama Allah. Kalau berbicara tentang nama Allah, sebutkan dalil dari Quran dan dalil dari hadis. Iya, jangan membuat teori akal sendiri. Iya, seperti ini dilakukan oleh tadi yang membatasi cuma 20 sifat wajib. Iya. Barakallahu fikum. Setiap nama itu ada sifatnya. Setiap nama pasti punya sifat. Apa ada nama tanpa sifat? Apakah ada nama tanpa sifat? Bahkan kadang ada satu nama sifatnya banyak. Jadi jangan membatasi cuma 20. Sebab nama pasti punya sifat. Kata Syekhul Islam, di muka bumi ini tidak ada sesuatu yang punya nama, pasti memiliki apa? Sifat. Maka Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam hadis 99 itu memiliki sifat juga. Ya. Seperti Allah memiliki nama Al-Qawi. Apa itu Al-Qawi? Yang maha kuat. Al-Qawiyu, zat yang maha kuat. Berarti memiliki sifat kekuatan. Ya. Berarti kalau Allah tidak punya sifat Al-Quwah sebagai sifatnya, berarti Allah lemah. Ya. Berarti seluruh nama itu punya sifat. Nah, kalau cuma dibatasi 20, lalu kemana yang lain? Disinilah perlunya kita luruskan akidah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala di dalam nama-nama dan sifat. Taib. Fala yumkinu li sahabati ayu ayafutuhu fala yasaluhu an ta'yiniha. Fadala ala annaha qad uyinat min qibalin nabi. Maka tidak mungkin para sahabat ayu fawituhu membiarkan luput tentang nama-nama Allah. Tidak mungkin. Perkara yang penting, yang kalau diamalkan bisa menjadikan masuk surga, sahabat tidak menanyakan atau tidak memahami nama-nama tersebut. Tidak mungkin. Fala yas'aluhu, atau mereka tidak mungkin bertanya. Mesti akan menanyakan. Anta iniha, terhadap ketentuan nama-nama tersebut. Fadala ala anna hadha qad uyinat. Ini berarti menunjukkan nama-nama tersebut telah ditentukan. Qad uyinat, telah ditentukan min kibalin nabi, dari sisi nabi, bukan dengan akal. Seperti yang dilakukan Abu Musa al-Asy'ari, Asy'ariyah. Itu teori akal. Wujud kidam baqa mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, iradah, dan seterusnya. Semua itu adalah berdasarkan akal. Adapun yang diinginkan ialah dengan dalil yang telah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya. Walakin yujabu an dhalika bi annahu laisa yulazim walau ayyahan Nabi sallallahu alaihi wasallam lakanat hadhil asma 99. Tetapi hal tersebut dijawab bahwasanya tidak mengharuskan, bahwasanya tidak mengharuskan lau ayyadahan nabi, kalaupun nabi telah menentukan nama-nama tersebut, lakanat hadil asma, niscaya nama-nama tersebut, yakni yang 99, ma'lumatun lil alami asyad min ilmi syamsi, maka pasti akan jelas diketahui, lebih jelas pengetahuannya sebagaimana diketahuinya matahari. Karena Islam datang sudah jelas. Lailuha kana hariha. Dalam hadis Abu Darda. Hadis Abu Darda menyatakan Islam itu datang. Dan datangnya Islam, lailuha kana hariha. Terangnya penjelasan Islam itu sebagaimana terangnya waktu malam di waktu siang. Terangnya waktu malam seperti terangnya waktu siang. Berarti apa? Tidak ada yang samar. Termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya dalam Al-Qur'an sudah disebutkan satu persatu nama-nama Allah. Dalam hadis Nabi juga sering menyebutkan nama-nama Allah seperti innallaha hayyun karimun. Ketika Nabi menyebutkan adab orang berdoa, adab berdoa, Allah itu hayyun karim, Allah itu pemalu ya. Tetapi malunya Allah tidak sama dengan makhluk. Karimun, maha pemberi, mulia ya. Banyak pemberiannya ya. Maka kalau kalian barakallahu fikum minta, Allah itu malu kalau kalian menadahkan tangannya ke atas, ayyaruduhuma sifra, lalu turun dalam kondisi kosong, tidak diberi, Allah malu. Ya. Maka barakallahu fikum, sifat hay dan karim ini termasuk dari nama-nama Allah. Ya, nama-nama Allah. Barakallahu fikum. Dalam hadis yang sahih, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu thayyib. Allah itu punya nama Thayyib. Dan Allah tidak menerima illa thayyiba, kecuali yang baik. Berarti di sini Allah memiliki sifat Thayyib, memiliki nama Thayyib. Dalam hadis yang lain yang kita ketahui, innallaha rafiqun yuhibbu rifqa. Allah itu lembut, mencintai sifat kelembutan. Ya. Rifq termasuk di antara rafiq, nama-nama Allah dalam hadis. Jadi Nabi telah sebutkan Naam di dalam beberapa riwayat. Tayib selanjutnya. Kalau seandainya Nabi telah merincinya, pasti akan dirinci seperti rincian jelasnya matahari. Sebagaimana lana qalat fi sahihain wa ghairihima akan dinukil dalam hadis Bukhari dan Muslim atau selainnya. Liana hada mimma tad'ul haja ilaih. Karena mengenal nama-nama Allah ini termasuk perkara yang sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Karena kita setiap saat butuh Allah. Watalahu bihifdihi wal inayah bihi. Dan perkara yang sangat dibutuhkan untuk menghafal dan menjaganya. Ya, menghafal, menjaganya. Sebab siapa yang menghafal, mengamalkan, itu balasannya surga. Fakaifa la yati illa an turukin wahiyah wa ala suwarin mukhtalifah. Maka bagaimana tidak datang kecuali dari jalan-jalan yang tidak jelas atau jalan-jalan yang bermacam-macam. Fan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yubayyinha li hikmatin baligh. Tentunya ketika Nabi tidak menerangkan secara detail tadi 1 2 3 4 5 sampai 99 tidak dirinci penyebutannya. Ini dikatakan oleh muallif mengandung hikmah yang sangat besar. Apa itu? Wahiya ayyu talibahan nasu. Supaya orang yang beriman itu mencari-cari. Dia baca Quran, oh nama Allah. Membaca hadis, oh ini nama Allah. Sehingga dia akan mendapatkan nama-nama tersebut ketika membaca Al-Quran atau membaca hadis. Inna allaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu jamil, Allah itu indah, mencintai apa? Keindahan. Itu termasuk nama Allah. Baca hadis, oh nama Allah. Sehingga hikmah yang sangat besar. Wa yataharruha fi kitabillah wa sunnati rasulillah. Sehingga manusia yang beriman akan yataharrau. Mereka akan terus berusaha mencari nama yang 99. Sebab apa? Balasannya surga. Nah, ketika siapa yang membaca, menghafal, mengamalkan itu balasannya surga, tergugah mencari dalam Quran. Berusaha mencari dalam hadis, dalam sunnah Nabi. Hatta ya'lamal haris min ghairil harisi, sehingga akan diketahui. Hatta yu'lama, sehingga akan diketahui al harisu, orang yang semangat, min ghairil haris, dari orang yang gak semangat. Orang yang semangat akan berusaha mencari 99 itu apa saja sih. Dia baca Quran. Walhamdulillah para ulama kita telah membantu kita. Ya, di sini Syekh Utsaimin di dalam kitabnya Syarah Qawaidul Musla, ya, disebutkan beberapa dari ayat-ayat Al-Quran yang disebutkan oleh beliau di dalam Syarah Qawaidul Musla, nama-nama Allah secara rinci satu persatu dalil-dalilnya. Ini terbantu oleh membantu kita. Juga dalam hadis yang sahih, beliau kumpulkan nama-nama Allah dari hadis yang sahih. Ini juga membantu kita, ya. Karena kelemahan kita menekuni ilmu hadis, menekuni membaca Al-Qur'an yang kadang kita tidak memahami ini nama atau sifat ya Allah, kita tidak tahu. Walhamdulillah, ya. Selanjutnya, kama lam yubayyin Nabi SAW sa'atal ijabah yaumal jumu'ah. Sebagaimana contoh berikutnya yang keempat berarti. Tadi nama-nama Allah. Sebagaimana contoh yang keempat, Nabi tidak menjelaskan secara rinci. Apa itu? Waktu mustajab. Berdoa pada hari Jumat. Jam berapa? Kapan? Detiknya kapan? Atau menit keberapa pada hari Jumat? Nabi tidak sebutkan. Tetapi wala ulama ikhtalafu, tapi para ulama berbeda pendapat. Fi hadis Abi Musa, dalam hadis Abi Musa. Fi Muslimin, dalam riwayat Imam Muslim. Haitsu qal, Nabi bersabda, innaha ma baina ayakhrujal imam ila an taqdiyas shalah. Saat-saat mustajabnya doa pada hari Jumat, dalam riwayat Muslim, itu antara keluarnya imam sampai selesai sholat. Ini pendapat pertama. Pendapat pertama. Pendapat pertama mengatakan dari mulai keluarnya imam sampai selesai sholat Jumat. Ini hadis dari Muslim. Fa'inna ba'dahum sahahahu. Sebagian ulama mensahihkan hadis ini. Wa sahaha ba'duhum wa ba'duhum du'afahu. Dan sebagian ulama melemahkan. Lakin huwa indi sahih. Tapi menurut saya riwayatnya sahih. Di sana juga ada riwayat yang lain dari Jabir. Yaumal Jum'ah isna asyara sa'ah. Hari Jumat ada 12 jam. 12 jam. Sa'atan la yukhadu abdun muslim yas'alullah ta'ala syai'an illa atah. Ada satu saat, kata Nabi. Ada satu saat dari 12 jam. Dari jam berapa? Pagi sampai tenggelamnya matahari. Dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. 12 jam. Maka ada satu waktu, kata Nabi SAW, yang seorang muslim berdoa pasti dikabulkan. Illa Allah. Iya. Lalu beliau mengatakan, wal tamisuha akhir sa'ah ba'dal 'asr. Tapi carilah. Carilah waktu-waktu itu di akhir waktu setelah sholat asar. Berarti apa? Hadis ini menunjukkan bahwasanya waktu mustajab itu waktu yang pendek setelah sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Ya, taib. Berarti di sini disebutkan oleh beliau dalam hadis riwayat Muslim, riwayat Nasa'i wa Abu Dawudul Hakim, wa qala hadisun sahih ala syarti Muslim. Ya. Maka dari sini para ulama berbeda pendapat. Mana yang menunjukkan li'anna nas mujtami'un. Kalau dikatakan antara keluarnya imam sampai selesainya imam sholat, ini kata Syekh Utsaimin betul. Kenapa? Li'anna, dikarenakan manusia itu mujtami'un, berkumpul. Gitu? Akbar istima' fil balad, berkumpul dalam jumlah yang sangat banyak di sebuah negeri. Iya. Ala sholatin mafrudah, pada saat-saat sholat wajib, waktu mustajab. Makanya kata Syekh, ini bisa jadi pendapat yang benar. Ya, karena apa? Waktu berkumpulnya manusia. Fayakunu hadal waktu fi hadihal hal harian bil ijabati du'a. Sehingga waktu berkumpulnya manusia. Ya, ini kondisi yang haria, sangat-sangat memungkinkan dikabulkannya doa. Ya, termasuk tadi. Namun Hafidz Ibnu Hajar, ya, bukan. Di sini disebutkan berarti sebagian para ulama menyebutkan sehingga waktu yang terjadi pada hari Jumat itu ialah allati yurja fihal ijabah addu'a annaha ba'da shalatil asr wa yurja ba'da zawali syamsi alal yakni dari mulai di yang diharapkan. Di sini sebutkan oleh Imam Ahmad, kita jamak pendapat Imam Ahmad. Al Imam Ahmad Ibn Hanbal mengatakan kebanyakan hadis tentang waktu mustajab hari Jumat alati yurja, yang diharapkan dikabulkan doa, kebanyakan hadis telah dikumpulkan oleh Imam Ahmad bahwasanya annaha ba'da salatil asr, setelah waktu salat asar. Tetapi kata Imam Ahmad, wayurja, tapi juga diharapkan. Ba'da zawali samsi, setelah tergelincirnya matahari. Ya. Yani setelah imam naik mimbar. Iya. Jadi Imam Ahmad menjamak dari riwayat-riwayat yang ada. Setelah dikumpulkan oleh Imam Ahmad, yurja, diharapkan doa yang mustajab setelah waktu asar. Dan diharapkan juga waktu setelah tergelincirnya matahari. Yani saat sholat Jumat. Sampai selesai imam menunaikan sholat Jumatnya. Karena kata Syekh Utsaimin, di situ kondisi orang berkumpul. Seperti di saat wukuf di Arafah. Ya. Di saat wukuf di Arafah. Doa-doa di situ Allah Ta'ala dengarkan dan waktu yang sangat istimewa. Baik. Contoh terakhir. Tentang kata Syekh, wa kadzalik Lailatul Qadar. Demikian pula tentang malam Lailatul Qadar. Lam yubayyinha Nabi. Nabi tidak terangkan secara detail. Tapi disebutkan secara umum. Ma annaha min ahami ma yakun. Padahal Lailatul Qadar perkara yang sangat penting yang terjadi. Waktu itu Nabi SAW dalam hadis Ubadah bin Shamit, kharajan Nabi SAW bin Lailatul Qadar. Nabi keluar ingin menyebutkan tentang terjadinya malam Lailatul Qadar. Kata Ubadah bin Shamit, fatalaha rajulan minal muslimin. Tiba-tiba ada dua orang bertengkar di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertengkaran mereka semakin seru suaranya. Faqala, Nabi pun keluar. Kharajtu li ukhbirakum Lailatul Qadar. Saya keluar ingin mengkhabarkan kepada kalian tentang malam Lailatul Qadar itu malam keberapa. Fatalaha fulan wa fulan. Maka bertengkar si fulan dengan si fulan. Farufi'at, maka lo angkat ilmunya. Kalau angkat ilmunya, tidak jadi dikhabarkan kepadaku oleh Allah malam keberapanya secara pasti. Fa sayakuna khairan lakum, maka itu semoga menjadi kebaikan. Faltamisuha fitasi'ah wasabi'ah wal khamisah. Namun cari ya oleh kalian pada malam ke 29 atau yang ke 27 atau 20 atau yang ke 25. Wa fi sab' wa tis' wal khums. Ini bahayanya orang bertengkar. Bertengkar mulut sehingga menjadi sebab rufi'at, Allah angkat kabar yang Allah sampaikan kepada nabinya tentang ketentuan malam keberapanya Lailatul Qadar. Namun Nabi SAW cuma mengkhabarkan, cari dan cari pada malam-malam yang ganjil, terkhusus 10 hari yang akhir. Dan pendapat Ibnu Hajar rahimahullah, wa arjahul aqwal, pendapat yang paling rajih, annaha fi witrin, pada malam-malam ganjil, fi al-asril awakhir, pada 10 hari yang akhir. Wa annaha tantaqil, tapi berpindah-pindah, tidak mesti. Mungkin tahun ini 29, mungkin tahun depan 25, mungkin tahun depan 23, mungkin tahun depan 21, dan seterusnya. Ini pendapat yang kata Ibnu Hajar, arjahul aqwal, pendapat yang paling rajih. Demikianlah hikmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan ta'yin pada tanggal keberapanya. Ini juga mengandung hikmah agar kita bersemangat beribadah pada bulan Ramadan. Ya. Terus menerus semangat. Ya. Tanggal 21, 23, 25, 27, 29 semangat beribadah karena meraih malam istimewa Lailatul Qadar. Sebagaimana tadi barakallahu fikum disebutkan di situ, tidak disebutkan secara detail nama-nama Allah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengandung hikmah yang sangat besar agar kita seorang muslim bersungguh-sungguh membaca Al-Qur'an. Begitu ketemu nama Allah, maka sebutlah dan berdoalah dengannya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Milik Allah nama-nama yang baik. Berdoalah dengan menggunakan nama-nama yang baik itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.